Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran Mutamimatul Al-Jurumiyah kita pada pagi hari ini adalah memasuki halaman 112, membahas tentang khobar dan pembagiannya. Al-khobaru wa aqsamuhu. Nah, barakallahu fikum. Silakan ada yang membaca. Pak Ahmad membaca matan. Wal-khobaru huwa juz'ul ladhi tatimu bihi fa'idatu ma'a mubtada'i wa huwa kismani mufradun wa ghairu mufradin fal-mufradu nahu zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna wa zaidun ahuka. Ya, terus wa ghairu mufradi imma jumlatun ismiyatun nahwu zaidun jariyatuhu zahibatun wa qawlihi ta'ala wa libasu taqwa zalika khair wa qul huwallahu ahad wa imma jumlatun fi'liyatun nahwu zaidun qama abuhu wa qawlihi ta'ala wa rabbuka yahluku ma yasha wallahu yaqbitu wa yabsut allahu yatawaffal anfusa. Naam, ahsantum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal khabaru huwal juz'ul ladzi tatimu fihi al-fa'idatu ma'a mubtada'in. Dan khabar yaitu bagian yang dengannya faidah menjadi sempurna bersama dengan mubtada'. Artinya khabar adalah penyempurna mubtada'. Nah, dengan kata lain, khobar adalah penjelas bagi mubtada, perkara yang menjelaskan mubtada. Nah, pada contoh yang tadi dibaca, apa contoh khobar? Qa'imun, ya. Pada contoh Zaidun Qa'imun, ketika antum mengucap Zaidun saja tidak jelas apa maksud dari ucapan tersebut. Namun ketika antum berkata Zaidun Qa'imun menjadi jelas. Apa arti Zaidun Qa'imun? Zaid adalah orang yang berdiri, atau ringkasnya Zaid berdiri. Ketika antum hanya mengucapkan Zaidun, Zaid, nah itu enggak jelas apa maksud ucapan antum. Ada apa dengan Zaid? Berbeda halnya dengan ucapan Zaidun Qa'imun, yaitu melengkapi dengan ucapan khobar Qa'imun, menjadi jelas maksud dari ucapan antum, menjadi berfaedah, menjadi jelas maksudnya. Nah, itulah khobar. Yaitu apa khobar? Bagian yang menyempurnakan arti mubtada, pelengkap bagi mubtada, sehingga kalam tersebut bisa dipahami ketika ada khobarnya. Nah, qala wa huwa qisman mufradun wa ghairu mufrad. Khobar ada dua macam, khobar mufrad dan khobar yang bukan mufrad. Fal mufradu nahwu khobar mufrad, yaitu Zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna wa zaidun akhuka. Nah, barakallahu fikum. Itu contoh-contoh untuk khobar yang mufrad. Akan menjadi jelas, menjadi sempurna ucapan tersebut ketika disebutkan khobarnya. Zaidun qa'imun. Zaid adalah orang yang berdiri, atau ringkasnya Zaidun berdiri. Nah, khobar ini terbagi menjadi dua, ada khobar mufrad dan ada khobar yang bukan mufrad. 6. Lihat catatan kaki. Nomor 2. Al-khobarul mufrad, khobar mufrad huwa ma laisa jumlatan wala syabiha jumlatin. Khobar mufrad itu khobar yang bukan berbentuk jumlah. Jumlah itu kalimat. Khobar yang bukan berbentuk kalimat wala syabiha wala syibha jumlatin, bukan pula menyerupai kalimat. Nah, kalimat yang dimaksud adalah jumlah ismiyah jumlah fi'liyah dan yang menyerupai jumlah, maksudnya jar majrur ataupun dorof. Artinya khobar mufrad itu khobar yang bukan jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah, bukan jar majrur dan juga bukan dorof. Itulah khobar mufrad. Yang khobar mufrad ini bisa berbentuk isim mufrad, seperti pada contoh Zaidun qa'imun. Mana mubtada'nya? Zaidun. Mana khobarnya? Qa'im. Isim mufrad bukan? Isim mufrad. Wa Zaidani qa'imani. Mana mubtada'nya? Mana khobarnya? Berbentuk isim apa? Utsana. Wa Zaiduna qa'imuna. Mana mubtada'nya? Mana khobarnya? Berbentuk apa? Jamak. Jamak mudzakkar salim. Barakallahu fikum. Wa Zaidun akhuka. Mana mubtada'nya? Zaidun. Akhuka. Khobarnya. Naam. Artinya apa? Artinya khobar mufrad itu bisa berupa isim mufrad seperti pada qa'imun, bisa berupa isim mutsanna seperti qa'imani, bisa juga isim jamak seperti qa'imuna. Naam. Kemudian khobar mufrad ini bisa berupa isimnya dari isim mustaq. Qa'imun isim mustaq, bisa juga dari isim jamid seperti akhuka. Nah, maka contoh yang disebutkan di situ ada contoh akhuka untuk menunjukkan bahwa khobar bisa juga berupa isim jamid. Nah, bisa berupa isim mustaq, bisa berupa isim jamid. Nah, jika khobarnya berupa isim mustaq, yang isim mustaq yang dimaksud adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha dan isim tafdhil, itu ya. Jika khobarnya berupa isim-isim ini, maka khobar harus mengikuti mubtada dari sisi mudzakkar dan mu'annas. Nah, dari sisi mudzakkar dan mu'annas, kecuali kalau berupa isim, khobarnya berupa isim jamid, nah, maka tidak disyaratkan adanya kesamaan mudzakkar dan mu'annasnya kalau khobarnya berupa isim jamid. Nah. Atau kalau khobarnya berupa isim tafdhil yang bermin, ada minnya, maka ketika itu juga tidak disyaratkan adanya kesamaan antara mudzakkar mu'annas atau bilangannya. Barakallahu fikum. Atau isim tafdhil yang mudhaf kepada nakirah juga tidak disyaratkan. Nah, antum melihat contoh di sini Zaidun qa'imun, ada enggak kesamaan antara mubtada dan khobar? Atau dengan kata lain, khobar mengikuti mubtada bukan? Iya. Dari sisi apa? Sama saja. Zaidun qa'imun. Qa'imun mudzakkar karena mubtadanya dzakar. Kalau kita ubah mubtadanya menjadi mu'anas, contohnya Hindun menjadi apa? Hindun qa'imatun. Fatimatu qa'imatun. Nah. Kemudian Az-Zaidani qa'imani, ada kesesuaian apa yang ada di situ? Kesesuaian dari sisi mufrad dan bilangan. Mudzakkar dan bilangan. Kesesuaian dari sisi mudzakkar dan bilangan. Qa'imani mudzakkar bukan? Mudzakkar. Bilangannya sesuai enggak? Sesuai. Apa bilangannya? Mutsanna, karena mubtada'nya mutsanna. Az-Zaiduna qa'imuna, adakah kesesuaian? Apa kesesuaiannya? Jamak. Khobarnya jamak karena mubtada'nya jamak. Yang jamaknya jamak dzukur atau jamak inas? Jamak dzukur, yaitu jamak mudzakkar salim. Itu maksud dari mubtada' dan khobar harus ada kesamaan. Di sini tidak disebutkan tentang syarat kesamaan tersebut ya, karena langsung disebutkan apa di situ, pembagiannya khobar, lalu disebutkan pembagian. Artinya bahwa musannif, penulis kitab, tidak menyebutkan syarat adanya kesamaan antara mubtada dan khobar. Nah, padahal itu termasuk perkara pokok dalam pembahasan mubtada khobar, yaitu harus ada kesamaan. Kesamaan dari sisi apa? Tadzkir dan ta'nis, kemudian juga dari sisi bilangan. Dan ini berlaku ketika apa? Ketika khobarnya berupa khobar yang mustaq. Mustaq yang dimaksud mustaq apa? isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah atau isim tafdhil. Terkecualikan dari itu jika khobarnya berupa isim jamid bukan isim mustaq. Nah, seperti apa? Hada hajarun. Hajarun isim jamid. Hada rahmatullahi. Hada rahmatum mirabbik. Khobarnya jamid di situ masdar ya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa bukan dikatakan hadhihi rahmatun? Karena rahmatun isim jamid huruf masdar. Nah, barakallahu fikum. Ya, atau jika khabar tersebut berupa isim tafdhil. Isim tafdhil ini isim mustaq. Namun terkecualikan. Terkecualikan dalam arti boleh tidak ada kesamaan. Ya, ketika isim tafdhil tersebut bermin. Nah, sehingga antum boleh berkata Zaidun afdhalu min Amrin. As-Zaidani afdhalu min Amrin. As-Zaiduna afdhalu min Amrin. Nah, atau Hindun afdhalu min Amrin. Al-Hindani al-Hindatu afdhalu min Amrin dan seterusnya. Di situ semuanya khabarnya afdhalu ya. Baik mubtada'nya mudzakar mufrad, mudzakar mutsanna ataupun mudzakar jamak ataupun muannas tadi. Barakallahu fikum. Juga termasuk yang tidak perlu ada kesesuaian ketika apa? Ketika khobarnya berupa isim tafdhil yang mudhof kepada nakhirah. Zaidun afdhalu rajulin. Zaidun afdhalu rajulin. Itu. Hindun afdhalu afdhalum ra'atin. Hindani afdhalum ra'ataini. Al-Zaiduna afdhalu rijalin. Nah, itu isim-isim tafdhil yang mudhof kepada isim nakhirah. Nah, barakallahu fikum. Sahihnya apa? Khabarnya semuanya berupa afdhalu, afdhalu, afdhalu. Tidak dikatakan afdhalu, afdhalani, afdhaluna. Karena apa? Karena berupa isim tafdhil yang bermin setelahnya atau isim tafdhil yang mudhof kepada nakhirah. Nah, itu untuk pengecualian berkaitan dengan kesamaan antara mubtada' dan khabar ya. Dan sekarang kita bahas tentang khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Qala al-musannif rahimahullah, wa ghairu mufrad dan khabar yang bukan mufrad, imma jumlatun ismiyatun, imma jumlatun ismiyatun, baik berupa jumlah ismiyah, nahwu Zaidun jariyatuhu dahibatun. Wa qawlihi ta'ala wa libasu taqwa dhalika khair wa qul huwallahu ahad. Naam. Silakan Pak Ahmad mengi'rab Zaidun jariyatuhu dahibatun. Zaid Zaidun jariyatuhu dahibatun. Iya. Zaidun nanti habis ini Abu Isa mengi'rab. Zaidun i'rabu Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun li annahu isim mufrad. Naam. Al-jariya al-jariyatuhu al-mub jariyatuhu mubtada' kedua marfu'un walama turafi dhamma dhahira al akhirih wa zahib hazahibatun khabarul mubtada tsani iya marfu'un walama turafihi dhammatun dhahiratun wa jumlatu wal jumlatu mubtada min mubtada tsani wal jumlatu min mubtada tsani wa khabaruhu wal khabaruhu fi mahali rafin khabarun khabarun lil mubtada awal iya aksantum. Nah, itu syaitnya ya. Syaitnya apa? Khabarnya berupa jumlah ismiyah yaitu jariyatuhu dahibatun, itu jumlah ismiyah, yaitu berbentuk mubtada dan khobar. Khobar berupa jumlah ismiyah, artinya berbentuk mubtada dan khobar. 6. Kalau khobar jumlah fi'liyah, nanti yang akan datang berupa fi'il dan fa'il. Walibasu taqwa dhalika khair. Silakan Abu Isa di Irab. Walibasu taqwa dhalika khair. Waw ala hasab ma qablah. Libasun mubtada'un marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah, wa huwa mudhaf. At-taqwa mudhafun ilaih. At-taqwa mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah muqaddarah. Terus dalika mubtada' tsani khairun khabarul mubtada' tsani wa jumlatu ismiyah minal jum minal mubtada' wal khabar min mubtada' tsanin wa khabar min mubtada' tsanin wa khabar wa khabarihi wa khabarihi fi mahalli rafin fi mahalli rafin khabar lil mubtada' awal lil mubtada' awal. Naam. Lalu contoh berikutnya, qul huwallahu ahad. Naam, silakan Abu Salma mengirab. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Al i'rab qul fi'lu amrin mubtada mabniun ala sukun. Nah, fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Iya. Huwa dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada awal. Iya. Allah lafdul jalalah mubtada tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi adhamah dhahirah. Ahadun khabarun mubtada tsani wa jumlatul mubtada tsani wa khabaruhu khabar lil mubtada awal. Ya, ahsantum. Qala al-musannif rahimahullah, wa imma jumlatun fi'liyatun, dan bisa juga berupa jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang berisi fi'il dan fa'il. Khabarnya berupa kalimat yang berisi fi'il dan fa'il. Kalau tadi jumlah ismiyah apa pengertiannya? Kalimat yang berupa mubtada dan khobar. Nah, jadi khobar itu bisa berupa jumlah ismiyah, artinya khobarnya berupa mubtada dan khobar, atau berupa jumlah fi'liyah, artinya apa? Khobar tersebut berupa fi'il dan fa'il. Nah, atau termasuk juga fi'il dan naibul fa'il. Nahwu Zaidun qama abuhu wa qalihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Zaidun mubtada'un marfu' alamat rafihi dhamma qama fi'lun madin mabni 'alal fathi abuhu fa'il li qama marfu' alamat rafihi wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu asma'ul khamsah wa huwa mudhaf 'alha fi mahalli jarrin mudhafun ilai wa jumlatu minal fi'lil wal fa'il fi mahalli rafin khabar lil mubtada'. Nah, itu ya i'rabnya. Wa qalihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Naam. Barakallahu bikum. Al wawu ala hasab ma qabla rabbuka mubtada. Rabb mubtada wa huwa mudhaf ka fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu' alamat rafihi dhamma fa'iluhu mustatir jawazan takdiruhu huwa kembali ke rabb. Ya'ud ila rabb. Naam. Ma di situ adalah isim mausul. Isim mausul bermakna lathi. Isim mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi. Nam yasha fi'ilun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi dhamma fa'iluhu dhamir musatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Nam ya'ud ila rabb. Nam barakallahu fikum. Yang mak tadi isim mausul bima'na allazi fi mahalli nasbin maful bihi. Maful bihi untuk siapa? untuk yakhluq maful bihi muqaddam ya, maful bihi muqaddam. Bukan maful untuk yakhluqu ma yasha, iya bukan muqaddam berarti maful bihi biasa sesuai dengan tempatnya, karena untuk yakhluq, yakhluq ada di depan, datang sebelum ma. Nah, kita lanjutkan. Ma yasha, yasha tadi fi'lun mudhari'un marfu'un fa'iluhu musatir jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila rob. Nah, wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili yaitu yakhluqu fi mahali raf'in khobar lil mubtada. Barakallahu fikum. Dan jumlah yasha fi'il dan fa'il silatul mausul la mahala lahu minal i'rab, a'idnya mahdub yaitu yasha'uhu, yasha'uhu. Nah, a'idnya mahdub yang sekaligus sebagai maful bihi bagi yasha, yasha'uhu. Farakallahu fikum. Nah, sayidnya khobarnya berupa jumlah fi'iliyah yaitu yakhluku, yakhluku. Nah, kemudian contoh berikutnya, wallahu yaqbitu wa yabsutu. Nah, mubtada'nya lafzul jalalah Allah, khabarnya yaqbitu, jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah yaqbitu di situ. Demikian juga pada contoh wallahu yatawaffal anfusa, Allah lafzul jalalah sebagai mubtada', khabarnya yatawaffa, jumlah fi'liyah. Nah, yatawaffa yang fa'ilnya musatir jawazan huwa, kembali ke Allah lafzul jalalah, anfus sebagai maf'ulun bihi. Lanjutan Abu Isa membaca. Lanjutan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa imma shibhul jumlati wa huwa shay'ani adh-dharfu wal jar wal majrur. Adh-dharfu nahwu Zaidun 'indaka والسفر غدا وقوله تعالى والركب أسفل منكم والجار والمجرور نحو زيد في الدار وقوله تعالى الحمد لله ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر. Naam, ahsantum. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa imma shibhul jumlah. Khabar bisa juga berupa shibhul jumlah. Shibhul jumlah artinya yang menyerupai jumlah, menyerupai kalimat. Wa huwa syai'an, dan ini terbagi menjadi dua. Dan ini ada dua macam, shibhul jumlah ada dua perkara, dua macam. Adh-dharfu wal jarul wal majrur, yaitu dharf dan jar majrur. Fadh-dharfu, contoh khabar yang dharf. Fadh-dharfu yaitu khabar yang dharf, nahwu contohnya Zaidun indak wasafaru ghadan. Zaid berada di sisimu, wasafaru ghadan, safar adalah besok. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala warraqbu asfala minkum. Nah, warraqbu dan penumpang mereka berada di bawah kalian. Farakallahu fikum. Pada contoh-contoh yang disebutkan tadi, yaitu tiga contoh untuk contoh dharaf, nah, semuanya kedudukannya sebagai khobar, atau dikatakan fi mahali rafin khobar. Zaidun mubtada'un indaka inda dharaf wa mudhaf ka fi mahalli jarin mudhafun ilai wa dharfu wa mudhafun ilai fi mahalli rafin khobar lil mubtada. As-safaru sebagai apa di situ? Mubtada ghadan dharaf mansub nam fi mahalli rafin sebagai khobar. Wa raqbu sebagai apa raqbu? Mubtada asfala dharaf nam mansub fi mahali rafin khobar min harful jar kum fi mahali jarin. Nah, itu i'rab ringkasnya. Nanti kita akan ada tanbih i'rab ini pada bacaan berikutnya, ada tanbih ya. Ringkasnya apa tadi? Dorob dan mudhofun ilai kedudukannya sebagai khobar. Itu i'rab ringkasnya. Nanti tanbihnya di belakang kita akan baca. Wal jar wal majrur, dan khobar berupa jar majrur, nahwu contohnya Zaidun fiddar, Zaid berada di rumah. Zaidun sebagai apa? Mubtada fi harful jar, dar isim majrur fi, dar majrur fi, jar majrur fi mahli rafin khobar. Wa qalihi ta'ala alhamdulillah, alhamdu sebagai apa? Mubtada. Lam harful jar, lafzul jar adalah Allah, majrur bilam, jar majrur fi mahli rafin sebagai khobar. Nah, itu i'rab ringkasnya. Nah, sekarang kita baca i'rab rinciannya setelah membaca berikut ini. Qala wa ta'allaqu dzarfu wal jar wal majrur idza waqa'a khabaron bi mahdhufin wujuban taqdiruhu kainun au mustaqirrun. Dan dzaraf dan juga jar majrur, dzaraf dan juga jar majrur muta'alliq nam dengan khabar yang mahdub wujuban idza waqa'a khabaron, apabila dorob atau jar majrur tersebut sebagai khabar. Nah, takdirnya takdiruhu kainun au mustaqirun, takdirnya kainun atau mustaqirun. Kita baca ulang. Dorob dan jar majrur muta'alliq berkaitan dengan khobar yang mahdub wujuban, apabila dorob dan jar majrur tersebut sebagai khobar, takdirnya kainun atau mustaqirun. Nah, artinya apa? Artinya dorob dan jar majrur tersebut dia itu sebetulnya bukan khobar. Dorob dan jar majrur tersebut keduanya bukan khobar itu. Namun yang menjadi khobar adalah yang muta'alik dengan keduanya, yang berkaitan dengan keduanya, yaitu apa? Yang wajib dihapus tadi. Apa yang wajib dihapus? Kainun atau mustaqirun. Nah, berarti asal kalimatnya Zaidun indaka adalah Zaidun kainun indaka, atau Zaidun mustaqirun indaka. Zaidun fiddar, apa asal kalimatnya? Zaidun kainun fiddar, atau Zaidun mustaqirun fiddar. Nah, kalau kita ganti mubtada'nya isim mu'annas, Fatimatu, apa yang mahdhuf? Fatimatu kainatun fi dar, atau Fatimatu mustaqiratun fiddar. Nah, itu barakallahu fikum. Untuk kainun jika mubtada'nya mudzakkar, kalau kainun atau mustaqiratun jika mubtada'nya mu'annas. Nah, mana yang asli khobarnya? Mana asli khobarnya? Aslinya itu yang mahdub tadi, Zaidun. Zaidun indaka, apa asalnya tadi? Zaidun indaka. Zaidun kainun indaka ya, atau mustaqirun indaka. Nah, asalnya adalah Zaidun mubtada, kainun sebagai khobarnya. Indaka indah dorof ka fi mahli jarin. Lalu kita ucap dorof mudhofun ilai fi muta'alliq bi khobar yang kainun tadi. Atau contoh lainnya, Zaidun fiddar, apa takdirnya? Zaidun fiddar, Zaidun kainun fiddar. Bagaimana i'rabnya? Zaidun mubtada, kainun sebagai khobarnya. Fi harful jar, darnya isim majrur, jar majrur muta'alliq dengan khobar yang kainun atau mustaqirun tadi. Berarti hakikat khobarnya mana? Kainun atau mustaqirun, yang mahdub tadi, hakikat khobarnya. Kemudian khobar ini harus dihapus, tidak boleh dimunculkan. Bisa dimengerti? Khobar ini harus dihapus, tidak boleh dimunculkan. Artinya tidak boleh antum mengatakan Zaidun kainun fiddar, Zaidun kainun indaka, enggak boleh. Gitu ya. Wajib dihapus, wajib antum mengucap Zaidun indaka atau Zaidun fiddar. Nah, ketika khobarnya wajib dihapus, maka ketika itu i'rabnya berpindah ke jar majrur atau dorob tadi. I'rabnya berpindah. Sehingga antum katakan Zaidun mubtada indaka inda dzorof ka fi mahli jarin. Lalu dzorof dan mudhof ilaihi fi mahli rafin khobar. Zaidun fi dar. Apa i'rabnya? Zaidun mubtada fi harful jar darnya majrur. Fi. Lalu antum mengucap jar majrur fi mahli rafin khobar. Aslinya apa khobarnya? Kainun atau mustaqirun yang mahdhuf tadi. Sehingga ketika i'rab boleh ada dua cara. Seketika i'rab ada dua cara. Cara pertama melihat hasil akhir, cara kedua melihat pada asal. Kalau melihat pada hasil akhir seperti yang barusan diucap, Zaidun fiddar, apa i'rabnya? Zaidun mubtada'un marfu alamat raf'i doma fi harful jar dar isim majrur fi jar majrur khobar fi mahali raf'in khobar. Nah itu, atau jar majrur khobar atau fi mahali raf'in khobar. I'rab yang melihat hasil akhir. Kalau melihat kepada asal, bagaimana i'rabnya? Zaidun mubtada'un marfu'un ala rafi'i doma fi harful jar dar majrur fil fi. Jar majrur muta'alliq bi khabar mahdhub taqdiruhu kainun atau mustaqirun. Nah itu, jadi kita katakan jar majrur muta'alliq, bukan dikatakan khabar atau fi mahalli rafi'i khabar, bukan, namun muta'alliq bi khabar mahdub wujuban takdiruhu kainun atau mustaqirun. Itu ya. Nah, berarti boleh cara pertama, juga boleh cara yang kedua. Nah, baik cara pertama ataupun yang kedua, hakikat khobarnya mana? Yang mahdub wujuban tadi. Yang mahdub wujuban tadi. Nah, lihat catatan lagi nomor 2. Fala yajusu idharuhu fil kalami. Tidak boleh menampakkan khobar ini pada ucapan, tidak boleh memunculkan khobarnya. Tidak boleh antum berkata Zaidun kainun fiddar atau Zaidun mustaqirun fiddar, tidak boleh. Walabudda min takdirihi kaunan aman, dan mesti mentakdirkannya dengan takdir kaunan aman, takdir yang umum, takdirnya umum yang kita artikan berada tadi ya. Kainun artinya apa? Berada. Mustaqirun artinya berada, atau juga diartikan kainun terjadi. Nah, nahwu kainun au mustaqirun au hasilun. Nah, ini bisa juga hasilun, takdir umum. Au thabitun. Berarti yang disebutkan di penulis tadi takdiruhu kainun atau mustaqirun, contoh untuk dua takdir. Takdir ini apa? Hasilun atau thabitun. Berarti boleh kalau ada yang memang irob Zaidun fiddar, takdirnya Zaidun hasilun fiddar. Boleh juga Zaidun thabitun fiddar. Itu boleh. Itu takdir-takdir umum. Takdir apa ini? Takdir-takdir umum. 6. Kita baca ulang. Wala buddha min takdirihi kaunan aman, dan mesti takdirnya berupa perkara yang umum. Yaitu contohnya apa? Kainun, mustaqirun, hasilun atau thabitun. Walaya jusu takdirul muta'alik kaunan khoson. Tidak boleh takdir muta'aliknya perkara khusus. Kaqa'im wajalis illa lidalil yadulu alaihi. Seperti takdir qa'im dan jalis, kecuali karena dalil yang menunjukkan atasnya. Artinya ketika antum berucap Zaidun fiddar, antum katakan fiddar jar majrur muta'alik dengan khobar mahdub wujuban. Lalu takdirnya apa? Antum berkata jalisun, boleh enggak? Atau takdirnya qa'imun, boleh enggak? Enggak boleh. Harus takdirnya umum. Nah, jika ada dalil boleh apa enggak? Jika ada dalil, kita berikan takdirnya takdir khusus jika ada dalil, boleh enggak? Boleh. Dalil itu apa maksudnya? Dalil itu maksudnya perkara yang menunjukkan, baik perkara ini berupa keadaan atau ucapan sebelumnya. Nah, seperti apa? Seperti misalkan antum ditanya man qa'idun fiddar. Apa artinya man qa'idun fiddar? Siapa yang duduk di dalam rumah? Man qa'idun fiddar. Siapa yang duduk di dalam rumah? Atau man jalisun fiddar, ya. Man jalisun fiddar. Siapa yang duduk di dalam rumah? Lalu antum menjawab Zaidun fiddar. Zaidun fiddar ini mubtada khobar bukan? Mubtada khobar. Naam, iya kan? Iya. Naam, yang i'rab fidal ada dua, bisa dia khobar, bisa juga dia muta'alliq dengan khobar mahdhub wujuban. Nah, sekarang takdirnya apa yang mahdhubnya? Adalah jalisun. Kita takdirkan khusus. Bukan umum. Kenapa? Karena ada dalil. Apa dalilnya? Berupa pertanyaan tadi. Pertanyaannya apa tadi? Man jalisun fiddar, siapa yang duduk di dalam rumah? Lalu antum menjawab Zaidun fiddar. Berarti artinya apa? Zaidun jalisun fiddar. Nah, ketika itu boleh mentakdirkan khusus, bukan umum lagi, sebab apa? Ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada pertanyaan, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Nah, untuk pertemuan mendatang, apakah kita baca lebih ringkas, artinya banyak baca matan beserta arti-arti pokok atau i'rab pokoknya, atau perlu ada penjelasan? Kalau perlu ada penjelasan seperti ini, lama selesainya. Kalau ringkas sekedar paham matan seperti menerjemahkan dan ngerti i'rab, itu akan lebih cepat. Nanti rinciannya antum bisa membaca di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi, ya, jika sudah terbit. Kalau mau ringkas nanti seperti itu, kita akan baca matan syahid dari pembahasan yang apa yang dimaksud di matan atau i'rabnya, lebih banyak pada seperti menerjemahkan gitu. Mana yang nanti antum pilih? Kalau ingin cepat selesai, ya berarti banyak menerjemahkan saja, menerjemahkan matan. Ya, nanti lihat ke depan ya. Sepertinya agar lebih cepat selesai, kita banyak membaca matan dan menerjemahkan. Sepertinya begitu. Kalau nanti memang antum juga menginginkan demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.